Assalamualaikum Alhamdulillahi rabbil alamin nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nasta'inuhu wa natubu ilayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fahuwa al-muhtadi wa man yudlil fala tajida lahu waliyan murshida ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد معاشر المسلمين جماعة صلاة الصبح رحمني ورحمكم الله الحمد لله kembali pada kesempatan pagi ini dengan izin Allah dan taufiknya Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kemudahan dalam kita senantiasa menunaikan kewajiban kita khususnya dengan salat subuh dengan berjamaah. Harapan kita mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita, mengampuni dosa-dosa kita dan senantiasa memberikan sabar dan istiqamah untuk kita senantiasa mengabdi kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kita melanjutkan kembali dari apa yang dibahas oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala bahwa mengulang kemaksiatan ini akan menyebabkan menjadikan hati itu semakin terikat dengannya. Ini merupakan bahaya daripada kemaksiatan. Qala wa minha anna kulla ma'siyatin min al-ma'asi fa hiya mirathun an ummatin min al-umam allati ahlakaha Allahu azza wa jalla. Bahwa setiap maksiat, di setiap maksiat dari maksiat-maksiat yang ada itu merupakan warisan satu umat dari umat-umat yang telah Allah Subhanahu wa taala binasakan. Ini istiqra ya, dengan tadabbur kepada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Qayyim rahimahullahu taala menyebutkan bahwa tidak ada maksiat kecuali itu sudah ada contoh sebelumnya, ada umat sebelumnya yang melakukannya dan mereka adalah orang-orang yang dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mencontohkan qala qallutiyah mirathu an qaumi Luth, maksiat dari Liwat berhubungan sesama jenis ini adalah warisan dari kaumnya Nabi Luth alaihi salam. Wa akhadha al-haq biz-za'id wa dafa'ahu bin-naqis mirathu an qaumi Syu'aib. Akhdul haq bizza'id, mengambil haknya dengan berlebihan dan membayarnya dengan kurang, ini warisan dari kaum Nabi Syu'aib alaihi salam. Jadi mengurangi takaran dan timbangan, kalau menimbang untuk dirinya itu minta ditambah, kalau menimbang untuk orang lain maka minta dikurangi. Ini maksiat dan ini adalah warisan dari kaum Madian, kaumnya Nabi Syuaib alaihi salam. Wal ulu fil ardh bil fasad mirathu an qaumi Fir'aun, merasa tinggi diri di muka bumi ini dengan berbagai kerusakan, dengan berbuat kerusakan, ini warisan dari kaumnya Fir'aun. Fir'aun dan kaumnya. Wat takabbur wat tajabbur mirathu an qaumi Lut, sikap sombong dan tajabbur, merasa kuat, merasa bisa memaksa orang, merasa bisa mengatur orang adalah warisan dari kaumnya Nabi Hud alaihi salam. Ini kaum Samud. Kaum Samud ini. Dan ini sama dengan company. Ya. Akhlak company sama seperti ini. Maka kalau ada model-model seperti ini adalah tidak jauh beda. Orang-orang yang senangnya mau berkuasa dan sombong. Fal'asi labisa thiyab ba'd hadhihi al-umam wa hum a'da'ullah subhanahu wa ta'ala. Seorang yang melakukan maksiat maka dia telah memakai pakaian sebagian dari umat-umat ini dan mereka adalah musuh-musuh Allah subhanahu wa ta'ala. Nasallallahu alaihi wasallam afiyah. Beliau mengingatkan bahwa siapapun yang berbuat maksiat ini adalah telah menggunakan pakaian orang-orang sebelumnya yang Allah subhanahu wa ta'ala telah binasakan dan mereka adalah musuh-musuh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita tahu ini semuanya adalah dihabisi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kaum Madian, Fir'aun, kaumnya Nabi Lut, kemudian kaum Samud, kaum Aikah, kaum Ad, habis tanpa tersisa dari maksiat yang mereka lakukan. Waqad rawa Abdullah bin Ahmad fi kitab az-Zuhd li abihi an Malik bin Dinar. Abdullah bin Ahmad telah meriwayatkan dalam kitab az-Zuhd. Ini satu di antara anak Imam Ahmad yang menjadi ulama, menjadi alim. Dua anaknya. Dari istri pertama Abdullah, dari istri kedua Salih. Keduanya menuruni bapaknya. Jadi seorang alim. Hanya karena bapaknya ini masyhur, sangat terkenal, maka tertutup. Artinya tertutup oleh bapaknya. Maka kalau bukan karena syuhrah bapaknya, anaknya ini adalah dikatakan para ulama juga anaknya sangat mumpuni sekali. Namun memang Imam Ahmad rahimahullah ta'ala dikatakan sebagai nasirus sunnah. Yang kata Ibnu Mandah rahimahullah ta'ala dalam kitab Tauhid yang mengatakan falawla Imam Ahmad falawla Abu Bakar fi ahdil riddah wal Imamu Ahmad fi ahdil fitnah lahalakad din. Kalau bukan karena Abu Bakar di masa manusia pada murtad, dan kalau bukan juga karena Imam Ahmad di masa fitnah, barangkali agama ini sudah habis. Lahalakad din. Di saat manusia semuanya bersikap tidak kokoh dalam sunnah. Dan Abu Bakar jelas saat murtad, manusia pada murtad, ini hanya beliau sendiri yang kokoh untuk memerangi orang-orang murtadin ini. Ya, akhirnya semuanya pun juga sependapat dengan pendapat beliau, termasuk Umar bin Khattab sendiri pun juga mengatakan, apakah engkau akan memerangi orang-orang yang mereka mengucapkan la ilaha illallah? Sementara Rasulullah mengatakan, umirtu an uqatil an-nas hatta yaqulu la ilaha illallah. Aku diperintahkan manusia untuk memerangi manusia sampai mereka mengucapkan la ilaha illallah. Karena orang-orangnya pengikutnya dari Bani Hanifah, Musailamah al-Kadzdzab, ini mereka juga mengucapkan la ilaha illallah. Tapi mereka diperangi, dihukumi sama murtad. Artinya di sini tidak semua orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu kemudian dikatakan sebagai seorang muslim. Manakala sudah ada sudah ada tanda-tanda terpenuhi semua syarat-syarat untuk dikufurkan dan tidak lagi ada mawani. Dan ini murtad karena mengakui Nabi Musailamah al-Kadzdzab sebagai nabi. Dan ini diperangi. Demikian pula para pembangkang yang tidak mau bayar zakat, ya, yang tidak mau bayar zakat pun juga dihukumi sama, karena menolak zakat, mengingkari zakat, ini berarti menolak semua rukun Islam. Hukumi sama, kufur dan murtad. Dan akhirnya pun juga para sahabat semuanya pun sependapat dengan beliau. Karena di ayat berikutnya, di hadis berikutnya Rasulullah mengatakan, illa bihaqqil Islam, kecuali dengan hak-hak Islam, dan zakat termasuk dari hakul Islam. Demikian pula Imam Ahmad ini ketika fitnahnya Jahmiyah Mu'tazilah berkuasa, ini sampai menguasai negara dari tiga kekhalifahan, dari Khalifah Al-Ma'mun, kemudian Khalifah terakhir adalah Khalifah Al-Wathiq. Ini Khalifah Al-Ma'mun, Khalifah Al-Mu'tasim, kemudian Khalifah Al-Wathiq. Ini tiga kekhalifahan. Ini berkuasa orang-orang Jahmiyah Mu'tazilah yang mereka memaksa manusia untuk mengucapkan bahwa Al-Quran itu makhluk. Dan ini mengerikan memang kalau melihat kepada sejarahnya, seperti yang disebutkan dalam manaqib Imam Ahmad, ini luar biasa. Dan semua para ulama saat itu, apa tidak ada para ulama? Para ulama ini ketakutan semuanya. Dan mereka bersikap namanya tauriyah, bukan taqiyah tapi tauriyah. Tauriyah itu ketika, karena mereka memaksa dan menguji manusia dengan itu. Siapa yang tidak mengatakan Quran itu makhluk, dipenjara, disiksa, bahkan banyak yang tidak sedikit yang dibunuh. Termasuk korban diantaranya adalah Imam Ahmad Al-Khuzai. Imam Ahmad Al-Khuzai yang dipenggal kepalanya, kemudian dipisahkan dari jasadnya, dan kepalanya itu digantung di pintu gerbang timur kota Baghdad. Dan kemudian digantungi tulisan, ini balasan orang-orang yang menyekutukan Allah. Balasan bagi orang yang menyekutukan Allah. Bagaimana bid'ah menjadi sunnah, sunnah menjadi bid'ah. Seperti itu. Kemudian murid-muridnya Imam Syafi'i. Yang paling parah murid-muridnya Imam Syafi'i, banyak dikorban. Karena sebelum kejadian itu Imam Syafi'i sudah merasa ada feeling kepada beliau ini akan terjadi masalah besar di Baghdad. Karena sebelumnya adalah Imam Syafi'i yang muftinya di Baghdad. Dari situ kemudian beliau pindah. Dipilihnya Mesir, kemudian beliau pindah ke Mesir. Dipilihnya Mesir karena Mesir itu saat itu bermadzhab Malikiyah. Dan beliau muridnya Imam Malik. Ya, dengan keyakinan di sana akan diterima, dan memang benar-benar diterima dan bahkan bisa merubah mazhab. Dari dulu itu adalah mazhabnya Malikiyah, kemudian bisa berubah menjadi Syafi'iyah sekarang ini, sampai hari ini. Dan disebutkan itu Imam Syafi'i bermimpi bertemu dengan Rasulullah, kemudian menyampaikan bahwa akan terjadi sesuatu pada Imam Ahmad. Maka ketika ketemu nangis keduanya ini. Dan memang tidak lama setelah itu kemudian terjadilah fitnah Khalqul Quran ini. Dan Imam Ahmad kokoh, tegar, meskipun menjadi bulan-bulanan. Menjadi bulan-bulanan. Dan disiksa sampai diseret dengan kuda. Dan luar biasa. Namun tetap kokoh sampai di akhir masa kekhalifahan Al-Wathiq. Ini terus tokoh-tokoh saat itu diantaranya adalah Ahmad bin Lu'ad. Ini qadhinya. Ahmad bin Lu'ad ini merupakan tokohnya. Dan Amr bin Ubaid ya, yang memaksa orang sampai kemudian yang semuanya orang itu ketakutan. Ya, para sahabat, para ulama yang lain saat itu banyak ulama-ulama besar. Yahya bin Ma'in masih ada, Ali bin Madini masih ada, kemudian Ishaq bin Rahuya. Ini orang-orang besar semuanya. Namun mereka bersikap tauriyah. Karena kalau tegar sudah habis. Tauriyah ini artinya kata bersayap, mengatakan satu perjawaban, tapi jawaban itu bisa maknanya banyak. Ini. Dan diantaranya ketika ditanya apakah Al-Quran itu makhluk, maka mereka mengisyaratkan dengan tangannya. Zabur, Taurat, Injil, Al-Quran, ini makhluk. Ini makhluk, yang ini dengan tangannya. Ini makhluk. Orang kan ini namanya Tauriyah, ya. Bukan bohong. Untuk menyelamatkan diri. Ini dibolehkan. Dan ini Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Dan anaknya adalah menjadi alim. Riwayatkan dari bapaknya pula dalam musnadnya. Demikian pula dalam masail fiqhiyahnya. Ini diriwayatkan dari Imam Ahmad dalam kitab. Dari Abdullah bin Imam Ahmad dalam kitabnya Zuhud. Dari bapaknya. Dari Malik bin Dinar. Qala, mengatakan, "Auha Allahu ila nabiyyin min anbiya'i bani Israil an qul liqaumika." Diwahyukan Allah Subhanahu wa taala, mewahyukan kepada seorang nabi dari para nabi bani Israil agar mengatakan, katakan kepada kaummu, "La yadkhulu madakhil a'da'i." Janganlah mereka masuk dari tempat masuknya musuh-musuhku. Wala yalbasu malabisa a'da'i. Dan jangan mereka memakai pakaian-pakaian musuh-musuhku. Wala yarkabu maraqiba a'da'i. Dan jangan naik kendaraan dari kendaraan musuh-musuhku. Wala yat'amu mata'ima a'da'i. Dan jangan mereka makan dari makanan-makanan musuhku. Fayakunu a'da'i kamahum a'da'i. Maka akhirnya mereka akan menjadi musuhku sebagaimana mereka itu adalah musuhku. Ini diriwayatkan dari Malik bin Dinar. Namun ini riwayat Israiliyat. Kalau riwayat Israiliyat adalah hadits wala haraj. Diceritakan tidak mengapa, tapi la yusaddaq wa la yukadzdzab, ya. Tidak usah dibenarkan, tidak usah pula didustakan. Ini kalau kepada berita Israiliyah, hanya angin lalu saja, ya. Tidak bisa dijadikan sebagai hujah, ya. Namun juga tidak usah ditolak. Ya, sebagai dicerita saja dari Israiliyah. Karena kebanyakan Israiliyat, meskipun tidak semuanya, ya, dari kisah Bani Israil, ya, ini tidak semuanya merdud, tertolak, ya. Ada juga kalau itu adalah dari riwayat-riwayatnya mereka yang tsiqah, yang terpercaya, baik itu dari orang-orang Yahudi di masa Rasulullah SAW, di antaranya riwayat dari Abdullah bin Salam, ya. Ini seorang Yahudi, ya, yang masuk Islam, dan yang lainnya. Jadi ya, ini juga tidak semuanya. Namun umumnya Israiliyat adalah seperti itu. Hadits wala haraj. Namun syahidnya di sini adalah juga seperti pada yang disampaikan oleh Ibnu Qayyim sebelumnya, bahwa ini supaya jangan masuk dari masuknya musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Artinya supaya kita juga memperhatikan bagaimana musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala ini. Yani bukan kendaraan, bukan pakaian yang hakiki, bukan pula kendaraan yang hakiki. Juga bukan makanan yang hakiki. Hanya kalau musuh makan roti, kita enggak boleh makan roti, bukan itu, ya. Tapi ini maksudkan di sini adalah ada makna, ada secara maknawi, bukan secara hakiki. Ini. Karena mereka ketika pakaian mereka menjadi kebiasaan mereka. Ini. Dari apa yang dilakukan oleh musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang sebelum kita. Dari kesombongan, dari penyimpangan-penyimpangan, dari syudud, ya, keanehan-keanehan. Demikian pula dari berbagai kerusakan-kerusakan yang mereka lakukan di muka bumi ini. Takabur, menghinakan manusia, dan lain sebagainya. Ini merupakan harian mereka. Boleh bilang merupakan pakaian mereka dan juga makanan mereka harian seperti itu. Nasallallahu alaihi wasallam. Maka kalau kemudian kita lakukan seperti itu pun juga na'udzubillah tsumma na'udzubillah, kita akan menjadi musuh Allah sebagaimana juga seperti itu. Karena Rasulullah juga mengatakan wa man tasyabba bi qaumin fa huwa minhum. Siapa menyerupai satu kaum maka dia termasuk dari mereka. Qala fi musnad Ahmad min hadits Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma ani Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Disebutkan dalam musnad Imam Ahmad dari hadisnya Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma bahwa Nabi alaihi salatu wasallam beliau bersabda, yub'a'itu bisayfi baina yaday sa'ah hatta yu'badallahu wahdahu la syarika lah wa ja'ala rizqi tahta dhilli rumhi wa ja'ala dhillata was-sighar 'ala man khalafa amri wa man tashabbaha biqaumin fa huwa minhum. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku diutus dengan pedang di hadapan hari kiamat hatta yu'badallah wahdahu la syarika lah, sampai hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang disembah, yang tidak ada sekutu baginya. Artinya ini adalah perang. Ya. Diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka menjadikan Allah subhanahu wa ta'ala sebagai satu-satunya yang disembah. Ini juga sama seperti sabda Rasulullah, umirtu an uqatilan nas hatta yaqulu la ilaha illallah. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka mengucapkan la ilaha illallah. Maka ini bendera jihad adalah agar manusia hanya menghambakan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ja'ala rizqi tahta dhilli rumhi, dan Allah telah menjadikan rizkiku di bawah naungan tombak. Di bawah naungan tombak. Artinya di sini adalah rampasan. Ya, rampasan perang. Kalau perang dengan orang kafir, maka rampasannya bisa diambil. Ini bagi umat ini, bagi umat Rasulullah SAW, bagi Rasulullah dan umatnya yang sebelumnya itu tidak halal. Ya. Sebelum Rasulullah ini, rampasan perang ghanimah itu haram. Ya. Tidak boleh dirampas. Kalau misalkan perang dulu sebelum Rasulullah SAW selesai perang, maka kemudian rampasannya itu dikumpulkan. Dan setelah itu kemudian biasanya terus datang api dari langit, kemudian membakar rampasan perang itu. Itu dahulu, sebelum Rasulullah SAW. Maka namun itu dimansukh masa Rasulullah SAW. Sebagaimana juga sabda beliau, di antara 10 perkara yang diharamkan kepada umat sebelum kita, kemudian diharamkan bagi Rasulullah dan dihalalkan bagi Rasulullah dan umatnya, adalah di antaranya wa uhillat liyal ghanaim, wa uhillat liyal ghanaim, dan dihalalkan untukku ghanimah, rampasan perang. Qala wa ja'ala dhillata was-sighara 'ala man khalafa amri, dan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan dan dijadikan kehinaan dan kerendahan ini ala man khalafa amri, bagi orang-orang yang menyelisihi perintahku. Orang yang menyelisihi sunnah, menyelisihi perintah Nabi SAW, ini adalah orang-orang yang terhina, meskipun mungkin dimuliakan, dielu-elukan oleh manusia, namun hakikatnya adalah orang-orang yang terhina dan orang-orang yang rendah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena memang demikian bahayanya menyelisihi sunnah ini, dunia dan akhirat. Karena tidaklah seseorang menyelisihi sunnah mesti akan, kecuali akan ada penggantinya, ini bid'ah. Dan tidaklah seorang yang menyelisih sunnah kecuali nanti di yaumil qiyamah termasuk di antara orang-orang yang terusir dari telaganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini ketika menyelisih kepada sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kehinaan dunia dan akhiratnya. Di dunia terhina, demikian pula di akhiratnya. Nasallallahu alaihi wasallam. Wa man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Maka siapa yang menyerupai satu kaum, maka dia termasuk dari mereka. Ini jemaah milikkan Allah subhanahu wa ta'ala. Dari riwayat ini tentunya memberikan faedah kepada kita untuk kita juga jeli, peka dan mau mempelajari dari sikap-sikap musuh-musuh Allah subhanahu wa ta'ala. Dari perilaku-perilaku musuh-musuh Allah subhanahu wa ta'ala. Baik itu dalam ibadah, demikian pula dalam adab, yang itu merupakan kekhususan mereka. Kalau bukan kekhususan maka tidak mengapa. Tapi kalau itu merupakan kekhususan bagi satu kaum yang dimurkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, bagi kaum yang dilaknati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka tidak boleh untuk kita menyerupai mereka. Karena kalau kemudian menyerupai mereka akan digolongkan termasuk dari mereka. Na'udzubillah, teman, na'udzubillah. Ini bahayanya maksiat. Bahwa tidak ada satu maksiat penyimpangan kecuali ada bagian, ada khusnah dari umat sebelumnya. Ini mengambil bagian dari umat sebelumnya. Maka jemaah melihatkan Allah subhanahu wa ta'ala, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, mereka telah diwasiatkan, dinasihati dan diingatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk mengikuti wasiat-wasiat Allah subhanahu wa ta'ala. Namun tatkala mereka menyelisihi, maka bagaimana akhir kesudahan mereka? Demikian pula kepada umat ini, manakala kemudian tidak mengindahkan dengan apa yang telah dituntunkan oleh Rasulullah SAW pun juga akan terjadi, tidak akan jauh berbeda untuk kemudian terjadi seperti yang terjadi pada umat sebelum kita. Nasallallahu alaihi wasallam. Kemudian jemaah mudahkan Allah subhanahu wa ta'ala, berikutnya adalah bahwa maksiat merupakan sababun lihawanil abdi ala rabbih. Maksiat merupakan sebab terhinanya seorang hamba di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini maksiat menjadikan seorang itu terhina di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini barangkali insyaAllah ta'ala kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang, yang tentunya untuk dengan ini menjadikan kita lebih waspada dan seperti apa yang diingatkan oleh Al-Qayyim rahimahullah ta'ala, untuk kita lebih introspeksi diri kita dan muraqabah dengan apa yang kita jalani dengan bahaya-bahaya dari bahaya-bahaya maksiat ini, apapun itu bentuknya, seberapapun besarnya, untuk lebih kita waspada bahwa maksiat ini adalah memberikan mudharat yang sangat besar, baik untuk pribadi kita, demikian pula dengan masyarakat. Nasallallahu alaihi wasallam. Ini wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.